telah ku dapati. Kau tak perlu bermanis di depanku. Jangan kau tutupi dan coba berlari. Isyaratku terhempas di sini. Rapuhnya sikapmu, hapus janji untuk tetap sedih.